curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lagi nyong tau ngaji kang, tau ngaji nyong aja, bain-bain. Tadi ceritanya sih jalannya dolim ya, ini nanti dolim bawa kaki dolim. Kayaknya jalannya kaki dolim gue adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Contohnya, anu potlop kudune didelang telekem malah dilebokna cungur kayak ngondrek ufil. Gue dolim jenengane. Ya bok, ya Inggris. Ah, kayaknya udah cerita kan, kaki-kaki. Kayak gak cerita kaki-kaki pancen kadang-kadang gegeti. Jangan anak baik kayak pola kayak. Kaki-kaki gawane mancing. Tapi mancing orang dalam panggonan. Wong mancing gak nang selokan. Ya, entuk iwake mbok taun kapan. Mudah gak usah berbong liwat ya. Pirang-pirang gue udah ngomong. Anak sih ngomong kaki-kaki kentir. Anak sih ngomong kaki-kaki gemblong. Anak sih ngomong kaki-kaki orang waras. Anak sih ngomong kaki-kaki lagi stres. Gara-gara ditinggal pacare mati. Kemian ketilem nang kalenan. Ya anak sih kayak gue baik. Anak bujangan kayak sih mandan rese kayak ya. Terus balik kerja bujangannya. Tiliki kayak apa? Kaki nevis dubur ki pindah ki ye ye mundung-mundung ke pindah ada tongkrong no baik kok kemundungan garim lebu maning maring jerok mundung-mundung apa sih? Hah? Ya gue Rika lagi tongkrong lagi ngapa? Lagi setor mau Rika mbok orang melak matanya gue aja ini nyong lagi mancing nyong mas nyong lagi mancing nyong Rika lagi mancing masa mancing-mancing nang selokan gawe kasus maning kan. Mandan waras sening jajal ki. Kene kar mancing anak-anak nang segara apa nang kolam, apa nang akuarium, mau mancing nang selokan. Lah jare entuk apa-apa ya? Kowe enak ora ngerti apa-apa ora usah kakek cangkem kowe. Kowe enak ora ngerti apa-apa aja kakek lambe kowe ya. Aja kedawan lambe kowe. Ora bisa ngormati wong tua sendiri kowe ya. Ora bisa ngormati wong kaki-kaki sendiri kowe ya. Nyong kuwi wis telung dina telung wengi, Mas. Ora madang, ora ngambo sega, ora ngamek piring. Lah nyong sing terang-terangan bae, Mas lah. Nyong kuwi jane kepengin mancing mari segara, tapi kena senar pancinge sing ora ana. Nyong kuwi di mancing nang selokan kowe be trima medot senar gitare ngene putune nyong. Ya ora mungkin, Bok, anu ukuran senar gitar terus gue mancing nang kisik orang mungkin bok orang mungkin gue mancing nang segara bok inginane mancing nang oleh kolam bupatine malah ambar mancing ambar penculup malah segini yang disosor banyak jadi mungkin nusak itu pesane mas nusak itu pesane mas yang jantelang sabah yakin lo jangan yang gue mancing ngarep gue gulet madrang mas mancing ngarep gue gulet madrang telung dindanya orang ambar sega telung penginnya orang ambar piring. Astagfirullahaladzim, subhanallah, kakine nyun sewu banget ki. Nyung gak ora maksud ngendir-ngendir na kakine, nyung gak ora maksud-maksud gemblung-gemblung na kakine. Kuke malah garing gemblung-gemblung na nyong, garing ngendir-ngendir na nyong. Mulane nyong ngomong ki, nyung gak ora ngendir-ngendir na kakine, orang gemblung-gemblung na kakine. Gara-gara mancing na selokan. Gane kaya gue telung dina telung bengi, orang madang, dimungsui mancing na selokan. Ayo kira, maring warung makan bae yuk. Wis pokoknya Rika mangan apa bae. Dada mentok, noceng apa-apa, dinga-dinga yuk. Orang maring warung bae. Ayo sebentar ki minyak ki. Temenan gue. Temenan ayo. Sedulur, ki ternyata bujangannya mantan melas ki karo kakine ki. Mancing nang selokan, kur kepengen uli madang. Jajal, kaya ngapa mbarang disengin maring rumah makan yuk. Dari kemana yuk. Kaki nek udah madang jan. Wong madang kok kayak sepur banter temen sing alon ki. Selak, minum sik minum. Lah iso rasa kakek nodol Rika. Kayak madang gak madang ana jadi dewek. Tenang bae tenang, ana sing bayarna. Lambemu ki karuhan wong nanyo sing bayarna. Oh alah geki, sing alon udah madang nyong karo kepengin takon ge. Lah, kok usah takon-takon. Takon apa? Takon nomor kayak ana maring wong gemblung. Itu wong gemblung. Geki ora kaya ge carane udah jawab. Nyong kepengin takon, gapi-gapi kana ten. Iki kudu nang terima kasih lho, wis gratis sing madang nang nyong malah sing ngegas bae kaya gue. Kok mau usah berpendidikan kok, Mbok? Ngerti lagi ana wong madang aja ditakon, Dik. Ngerti lagi ana wong madang aja disingkan ndak. Wis, takon apa kowe? Siji bae pertanyaane aja kakek. Iya, Ki, kayaknya kepengin takon. kiri kamu mancing nang selokan. Jarene nor mulut madang. Oh alah kena iya kon, nyone kurang mancing nang selokan yen nyong ora entuk madang. Lah pengane uli wak njajal lari mancing nang selokan kaya kowe mau. Eh salah kowe mesti uli ye. Sing bener ki. Temenan. Lah kowe suli pirang kilo kiri kamu mancing nang selokan kowe mau. Aku dadi kowe ngerti. Ya, nyong kowe setengah re wis entuk papat. Lah berarti hitung-hitungane kowe gue dadi wong kelima sing berhasil laku pancing ngaseng maring rumah makan. Dadi mancing nang selokan luar bolak madang ga ikut carane. Walah jahat. Walah kaki-kaki kentir, kaki-kaki kentir.